Allez, viens, viens. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wa tanfiha an kulli ma'budin siwahu. Summa qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, hadza ma'nal imani billahi an tasurrufal ibadati kulliha lillahi la tasurrufu minha syai'an li ghairillahi kallazi yasumu wa yusalli wa yuzakki. La, apa tadi? Antus rifa bil ibadah, antus rifal ibadati kullaha lillah wa la tusrifu, la tusrifu minha syai'an li ghairillahi kalladhi yasumu wa yusalli wa yuzakki walakin yad'u ghairallahi wa yastaghiisu bi ghairillahi yazbahu li ghairillahi hadza 'abdullahi fi syai'in abada, hadza 'abadallaha fi syai'in wa 'abada ghairahu fi syai'in fa huwa musyrikun. La budda an takuna jami'al ibadati, jami isim takun, la budda an takuna jami'ul ibadati kulliha lillahi, kulliha, kulliha lillahi. Nah, mana muakkadnya? Ibadat, makanya dia majrur. Ya. Baik, terus ala lillahi dinul khalis. La budda an takuna al ibadatu kulluha lillahi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma alladhi ya'budu. Baik, hasbuk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah, ini pertemuan ketiga dari kajian Risalah Makna Tawud karya Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad Saleh Al-Fauzan, ya, rahmatullah alaihima. Pekan lalu kita telah sempat membahas secara lengkap mengenai kewajiban yang pertama dan syarahnya dari apa yang Allah wajibkan kepada anak Adam, yaitu kufur kepada tagut. Apa itu kufur pada tagut? Yaitu meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Kita meninggalkan peribadatan tersebut, membencinya, mengkafirkan pelakunya, dan memusuhinya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikutnya beliau mengatakan, wa amma ma'nal iman billahi, adapun makna iman pada Allah, fahuwa anta ta'kida, maka anda meyakini bahwa Allah lah huwal ma'bud, ilahu al-ma'bud, ilah al-ma'bud. Nah, ini ma'bud, ini seakan-akan taukid, ya, taukid. Lafzi apa maknawi? Hah? Hah? Nah, dengan muradifnya, ya, taib, ilah al-ma'bud, seakan-akan dia adalah taukid. Ya, padahal ilah maknanya ma'bud, ma'bud maknanya ilah. Karena ilah maknanya makhluk, ya. Dan anda meyakini bahwa Allah lah yang disembah semata, bukan selainnya. Inilah makna la ilaha illallah. Wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadah kullaha lillah. Dan anda memurnikan seluruh jenis ibadah itu semua untuk Allah semata. Wa tanfiyaha, dan anda menafikannya dari segala jenis ibadah, anda nafikan an kulli ma'budin siwahu, dari segala yang disembah selain Allah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, tadi sudah dibaca, ada makna imanu billah, inilah makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu apa? Antus rifa al ibadati kullaha lillah. Anda memalingkan segala macam jenis ibadah, seluruh jenis ibadah semuanya Anda palingkan itu hanya tujukan kepada Allah SWT. Inilah Al-Hanif. Ya. Yang disebut Al-Hanif. Orang yang Hanif itu bukan sekedar yang dimaknai oleh orang-orang lurus. Bukan. Al-Muqbil Allah. Al-Mu'rid An-Siwahu. Yang menghadapkan diri dia dalam ibadah hanya kepada Allah. Dia berpaling dari segala jenis ibadah kepada selain Allah. Inilah Al-Hanif. Yang Allah sebutkan hunafa, mereka lah orang-orang yang hanif. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah kepada Allah semata. Memurnikan ibadah ad-din, ibadah mereka kepada Allah. Mereka lah hunafa, orang-orang yang hanif. Yang menghadapkan diri mereka dalam ibadah pada Allah, berpaling dari selain Allah. Nah, la tusrifu minha syai'an li ghairillah, jangan Anda palingkan sedikit saja dari ibadah dalam jenis apapun kepada selain Allah. Ibadah. Ini kita pernah mengkaji di risalah ini. Ya, risalah mengenai al-jami' li ibadatillah, itu ya. Ibadah itu apa? Apa kata Ibnu Taimiyah? Ya, mengenai ibadah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya. Segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Minal aqwal wal af'al, apakah berupa perbuatan? Ya, berupa pernyataan, perkataan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Itu adalah ibadah. Tidak boleh dipalingkan segala jenis ibadah. Maka ibadah itu jangan cuma dipahami sholat saja. Ya. Bahkan mukhul ibadah, ibadah yang paling agung, inti dari ibadah, disebutkan oleh Nabi SAW sampai disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Padahal ibadah itu bukan cuma doa. Seakan-akan Nabi menyatakan doa itu adalah ibadah yang penting. Ya, sama ketika Nabi menyatakan ya, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal ya, manasik haji bukan cuma Arafah di tanggal 9. Ya, tapi mabit di Muzdalifah juga bagian dari manasik haji. Ya. Melempar jumrah di Mina juga bagian dari manasik haji. Hajju juga bagian dari manasik haji. Ya, kemudian tahallul, tawaf ifadah, kemudian kembali mabit di Mina dan melempar jumrah itu bagian dari ya, manasik haji, bukan cuma Arafah. Tapi disebutkan Arafah karena Arafah itu yang agung dari manasik haji. Begitu juga dengan doa, doa huwal ibadah. Ya, doa huwal ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Maka doa adalah ibadah. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan yang keji, yaitu memalingkan ibadah besar kepada selain Allah. Kan ladzi yasum, demikian pula dengan orang yang puasa, yang sholat, yang berzakat. Ya. Namun dia ternyata yad'u ghairallah. Dia berdoa kepada selain Allah. Ketika dia ada hajat, dia doanya kepada wali, kepada makam-makam. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Apakah dia berdoa langsung kepada selain Allah tadi? Apakah orang-orang soleh, malaikat, nabi sekalipun? Kalau dia berdoa langsung, ini syiriknya rububiyah dan uluhiyah. Kalau dia mengatakan, wahai wali fulan, urzukni, berikanlah rezeki pada saya. Itu bukan cuma kufur dalam tauhid uluhiyah, tapi juga rububiyah. Karena dia meyakini si fulan yang jadi mad'u, tempat dia beribadah, itu sebagai, dia jadikan sebagai zat yang mampu memberikan rezeki. Kalau meyakini demikian, ini cacat dalam rububiyah dan uluhiyah juga, bahkan asma'u sifat. Ya. Tabarakallahu fik. Nah, kalau dia berdoa ya kepada Allah melalui perantara wali tadi, ini syirik uluhiyah. Dan inilah kesyirikan musyrikin Quraisy yang mereka beribadah kepada selain Allah, kepada Lata misalkan, orang soleh yang disebutkan oleh Ibn Abbas, Lata itu berhalanya orang-orang Taif. Kana Latta itu adalah kana yaluttu sawiqal hajj. dia itu yang suka mengadon roti untuk dia donasikan kepada jamaah haji, majanan, gratis. Ya, kata Mujahid ditambahkan ketika dia mati, ya, i'tikafu ala qabri, mereka i'tikaf di kuburannya. Nah, habis itu berdoanya masih pada Allah. Setan datang, ya, pelan-pelan setannya sabar, akhirnya beribadah kepada Lata. Apakah mereka minta kepada Lata, Lata ampuni kami, Lata berikan rezeki kepada kami, rezeki kepada kami? Enggak. Musyrikin Quraisy tahu. Ya, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunallah. Wa la in sa'altahum man yarzuquhum, sayaqulunallah. Mereka tahu. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberi rezeki kepada mereka, mereka tahu itu adalah Allah. Nah, musyrikin Quraisy berdoa kepada Lata, kepada Uzza, itu dalam rangka, ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena mereka merasa mereka itu orang salah, Lata ini orang soleh. Mereka jauh dari Allah, Lata ini dekat dengan Allah. Ya, maka ketika dituding perbuatan mereka itu, kesyirikan mereka itu, mereka ngeles. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka kok, melainkan agar, ya, wali-wali orang soleh yang kami ibadah ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, itu syubhat yang ada di kepala mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah, kata mereka. Orang-orang soleh ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, itu syubhat dari zaman ke zaman. Sekarang juga demikian. Ya, bahkan sekarang lebih keji lagi. Ya, lebih keji lagi. Lebih ngeri lagi. Ya, di samping yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Qaidul Arba' dan Kasbu Syubhat, bahwa musyrikin zaman sekarang beribadah kepada selain Allah firakha wa syiddah, dalam keadaan lapang dan genting. Kalau musyrikin hanya di keadaan rakha, lapang saja. Fi syiddah mereka mukhlisina lahuddin. Ya, memurnikan ibadah mereka, doa mereka, istighosah mereka kepada Allah. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang lebih-lebih lagi. Mereka punya syubhatnya apalagi? Ini warisan kearifan lokal, budaya lokal. Subhanallah. Ya, walaupun musyrikin Quraisy juga punya syubhat kayak gini. Mereka, ya, ketika Allah katakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka punya syubhat juga. Ya. Kembali kepada kearifan budaya lokal, kami hanya ngikut aba'ana. Ya, natabi aba'ana. Kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Ya. Ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Musyrikin zaman sekarang. Lebih ngerinya lagi, ya. Menganggap siapa saja yang menyelisih mereka itu berarti tidak mencintai orang soleh. Ya, ini wali. Kalian ini berdoa langsung kepada Allah, sombong, tidak melalui wali-wali. Kita dibilang sombong lagi. Kita dibilang salah. Ya, dibilang salah. Ini mencintai wali. Subhanallah. Ya, mana lagi berikutnya tadi? Yastagitu nabi yastagitu bi ghairillah. Mereka beristighosah kepada selain Allah dalam hal permintaan, konten permintaan mereka itu tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Dia minta kepada selain Allah. Kalau mereka beristighosah kepada selain Allah dalam konten permintaan istighosah tersebut, makhluk mampu mengabulkan, boleh. Woi fulan, tolong saya mau bayar utang, gak punya duit. Nah, si fulan mampu. Woi fulan, bela saya dipukulin, tolong. Si fulan mampu. Tapi kalau dia minta pada hal-hal yang konten permintaannya tersebut tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah, dia minta kepada selain Allah, inilah kesyirikan. Ya. Woi wali fulan, ya, tolong berkati kehidupan saya. Woi wali fulan, permudahlah urusan saya. Kami beristighosah pada engkau. Lah, ini kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ya, mana lagi tadi? Yatbahu li ghairillah, dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih. Menyembelih untuk selain Allah. Apakah untuk tumbal? Karena baru banget bangun jalan, bangun rumah, bangun infrastruktur, ya. Atau ya, ketika dia disantet, ketika dia diteluh, ketika dia kerasukan setan, setannya minta supaya bebas dari santet, teluh, dan kerasukan, harus nyembelih ini dan itu, kambing ini dan itu. Dia turuti, maka itu ya menyembelih untuk sana Allah. Ya. Menyembelih itu jangan cuma dipahami harus kambing, ayam, semua persembahan. Ya. Bahkan dalam hadis lalat. Marra ala qaumin rajulan, marra rajulani ala qaum walahum sanam. Ya. Ada dua orang pemuda yang lewat di suatu kampung, yang kampung tersebut memiliki berhala. Orang kampung tersebut gak ngasih lewat siapa saja musafir yang lewat kampung dia, kecuali diberikan sesaji kepada berhalanya. Dikatakan korib kepada salah seorang, berikan saji, main di syili korib, saya gak punya apa-apa. Apa kata orang kampung? Korib walau zubaban, berikanlah sesaji kepada berhala kami walaupun dalam bentuk seekor lalat. Faqarrabahu, dia beri lalat itu. Ya, faqala sabilahu, dikasih lewat. Apa kata Rasulullah? Dakhala nar, dia masuk neraka. Makanya Nabi menyebutkan dakhala naro rajulun fi dzubabin, ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Sebaliknya karena mempertahankan tauhidnya, dakhala rajulun aljannah, dakhala jannah rajulun fi dzubabin, ada orang juga yang masuk surga karena seekor lalat. Dia enggak mau memberikan sesaji dalam bentuk seekor lalat. Duriba unukuh, ya, duriba unukuhu, dipenggal lehernya, wadakhala jannah, dia masuk surga. Seekor lalat. Begitu juga bagi orang-orang yang memberikan sesaji kepada jin dalam bentuk kopi, telur, hasil bumi, kue. Ya, dia berikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, arwah leluhur di pantai selatan, sedekah laut, sedekah bumi, kepada Dewi Sri, ya dan bila ketika panen raya, ungkapan syukur, kasih sesaji buat Dewi Sri. Subhanallah, Dewi Sri itu siapa? Togut, ya. Berhala, ya. Oh, dewa-dewa, setan, kok bisa gitu? Oh, dibolehkan oleh tokoh. Tokoh yang hobi meledek jenggot Nabi sebagai, kalau panjang jenggot, semakin panjang semakin goblok. Ya. Yang mengatakan kemajuan bangsa itu bukan pada agama, tapi pada budaya. Subhanallah. Dia membolehkan, oh gak apa-apa, nyadron. Gak apa-apa. Kalau panen, kasih nyadron buat Dewi Sri. Gak apa-apa, itu kearifan budaya lokal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Ini kemungkaran. Ya, kemungkaran. Tapi memang repot juga. Dia tahu kok dia dikasih uzur, makanya dia terus-terusan begitu mungkin. Ya. Ya, orang dikasih uzur kok dia mau ngomong apa kek. Enggak kafir-kafir juga kok. Ya, dia tahu kok. Nanti paling saya dikasih uzur ada syubhat, ada takwil, ada apa lagi? Ya bebas begitu. Allah musta'an. Ini juga ya, memberikan uzur serampangan membuat para ya orang-orang perusak itu terus. Ya. Semisal si Abu Cendol celah Islam sejadi-jadinya, mungkin dia tahu juga ntar saya diberi uzur kok. Kuburion mau nyembah kubur kayak mau apa kayak, dia ntar diberi uzur juga kok. Ya, kamu gak boleh berbuat syirik. Terus saya musyrik itu, kafir? Ya enggak, perbuatan kamu aja yang syirik. Kamu gak kafir. Udah, kalau gak kafir saya terus lagi. La ilaha illallah. Kan gak kafir. Iman saya turun gak? Turun. Oh berarti perbuatan saya cuma dosa besar dong. Kan iman yazid bito'ah wayangkus bil maksiyah. Berkurang dengan maksiat aja dong ini dong. Iman kamu copot, berarti saya kafir. Oh enggak. Nah ini repot ini. Nah, repot ini. Mana lagi tadi? Allah musta'an. Wa hada abada Allah fi syai'in wa abada ghairahu fi syai'in. Orang ini, dia beribadah pada Allah. Ya, di suatu waktu, dalam suatu hal, tapi dia beribadah pada Allah di lain hal yang lain. Ini seperti musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy kan begitu juga. Mereka beribadah pada Allah, beribadah pula pada selain Allah. Mereka dalam lapang beribadah pada Allah dan pada berhala. dikala genting beribadah pada Allah saja. Sama kayak orang ini, bahkan lebih parah lagi. Lebih parah lagi dia. Dia beribadah pada Allah, lagi lapang, lagi genting, pokoknya syirik. Every time syirik, every day syirik, everywhere syirik. Ya. Ma'a everyone. Bersama siapapun syirik. Ya. Maka kesyirikan mereka ini lebih parah. Ya. Maka orang-orang seperti ini yang dikatakan kesyirikan mereka lebih parah daripada kesyirikan musyrikin Quraisy, yang mengatakan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba, di kaidah keempat dan di Kasbus Syubhat. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimi Al-Musnid, ya, manfaatu takriri giladhihi, maka manfaat lebih dahsyat, lebih parah kesyirikan musyrikin zaman sekarang, yang kata Syekh bayanu giladhi syirkil ahli zaman, ya, yang kata Syekh anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yusyrikuna fi raha wa yukhrisuna fi syiddah. Ya, musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh, bukan zaman kita. Zaman Syekh 200-an tahun lalu lebih parah daripada musyrikin zaman Quraisy. Karena zaman Quraisy dulu syiriknya fi raha, di lapang. Fi syiddah, dalam ketika mereka dalam keadaan lapang genting, baru mereka beribadah pada Allah. Fa idza raqibu fil fulk da Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka mengendarai bahtera lah di lautan, terjadi ombak yang menggulung lautan, maka mereka segera berdoa pada Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang enggak. Ya. Lagi lapang, panen, sesaji. Oh, ini sebagai syukur buat nyerorok idul. Lagi bencana, sajanya kurang. Allah musta'an. Ya, nah kata Syekh Al-Utsaimi, apa manfaatnya? Tahqiqu annahum bitilkal hal allati hum 'alaiha aula bitakfiri wal qitali minal musyrikin al awwalin. Nah, itu yang ngomong Syekh Al-Utsaimi. Hah? Enggak percaya, ya. Baca sendiri deh di PDF. Ya. Maka di sini manfaatnya apa sih? Kita tahu musyrikin zaman sekarang itu lebih parah kesyirikannya. Ya. Manfaatnya apa? Bahwasanya musyrikin zaman sekarang aula bitakfir wal qital minal musyrikin al-awwalin. Kalau begitu lebih layak untuk dikafirkan dan diperangi dibandingkan musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman dahulu udah enggak punya kitab, jahiliyah lagi. Namanya aja jahiliyah. Musyrikin, kemusyrikannya mending gitu, mending tanda kutip, kesyirikan enggak ada yang mending maksudnya. Artinya lebih ringan dibanding kesyirikan zaman kita. Ya, apa maknanya kesyirikan zaman Quraisy lebih ringan, kesyirikan kita lebih parah? Musyrikin Quraisy dikufuri pelaku kesyirikannya. Musyrikin zaman sekarang enggak. Bapaknya Rasul, ibunya Rasul dikafirkan. Nenek moyang kita yang musyrik, anda. Masa kita kafirkan ibu kita sendiri? Loh. Dan kafirin bapaknya Rasul, mau. Kan sama. Ya, sama enggak? Syiriknya. Sama enggak? Sama. Kalau bilang, kan bapak saya dulu, nenek saya dulu, nenek moyang saya dulu, belum ngaji, tapi Rasul udah diutus. Nah ini bapaknya Rasul Abdullah, anaknya aja belum lahir bahkan. Masih di kandungan perut istrinya. Ya, kan begitu. Wah. Kalau gitu saya pakai pendapat Suyuti aja deh. Gitu. Ya, bapaknya Rasul gak kafir. Pindah madhab. Nah, gara-gara ada konsekuensi. Ya, enggak ya. Yang sahih demikian. Yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim. Ya, bapaknya Rasul kafir. Ya memang begitu. Ya, memang begitu. Tapi memang demikian. Kakeknya Rasul kafir, ibunya kafir, paman yang merawatnya kafir. Jelas sudah. Ya. Mana lagi tadi? Wahwa musyrikun, maka orang seperti ini musyrik. Labuda antakuna jami'ul ibadati kulliha lillah. Maka seluruh ibadah itu harus diberikan pada Allah. La ala lillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang murni ini. Peribadatan yang murni hanya diberikan pada Allah. Ya. Karena dengan itulah Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Liya'budun, kata Ibn Abbas apa? Liwahidun. Agar mereka mentauhidkan aku. Itu kan nunnya itu nun wiqayah. Kalau antum buka mushaf antum itu harokatnya apa? Kasrah. Ya mutakalim itu dihadap. Ya, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Hanya beribadah kepadaku. Allah ajari kita 17 kali sehari kalau kita hanya sholat fardu aja. 17 rakaat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka. Pakai domir. Domir apa? Hah? Domir munfasil. Domir munfasil di takdim. Ya, ini maknanya hasar. Maka maknanya ya, na'buduka wa la na'budu ghairaka. Itu. Ya, kami hanya beribadah pada Engkau ya Allah, tidak pada yang lain. Loh kok dipraktek di lapangan error. Ya, memberikan ibadah juga kepada selain Allah. Nah, ini kemana ini kita nih? Oh, saya enggak ngerti Quran itu artinya apa. Loh. Hah? Kan ada terjemahnya. Saya malas baca terjemahnya. Loh, salah sendiri loh. Salah sendiri kalau enggak mau baca terjemahnya. Taib, mana lagi tadi? Labuda an takunal ibadatu kulluha lillah, maka ibadah itu harus diberikan pada Allah semata. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Nusuk itu sembelihan. Hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ada yang mentafsirkan nusuk ibadah. Memang kan maknanya sama aja. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku. Sama aja. Nusuk ada yang menyatakan maknanya adalah adzabah, menyembelihan. Sholatku, sembelihanku. Nah, sholat, ibadah badan. Nusuk, ibadah mal. Nah, disebutkan dua itu. Ya. Itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Orang banyak baca ini di istiftah sholat. Ya, ketika dia takbir Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Tuh lihat. Ya. Di takbirnya aja dia Allahu Akbar, orang yang paling besar, maha besar. Eh, kok dia malah beribadah pada yang kecil-kecil? Di istiftah dia baca inna sholati wa nusuki. Lihat tuh. Di Al-Fatihah dia baca lagi. Ya. Dia baca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Eh, di praktek di lapangan. Nah, ini kacau ini. Ya. Tapi barakallahu fik. Nah, berikutnya. Ya. Kasih ke ya, baca lagi di fikri baru sedikit. Ammal ladzi ya'budullaha bi ba'dil ibadati wa ya'budu ghairahu bi anwa'in ukhra min ibadati. Fa hadza lam yu'min billahi. Kalladzina yasumuna wa yusalluna wa yahujjuna wa yantiquna bisyahadataini walakin yad'una ghairallahi yad'una al-amwata wa yadhbahuna lil amwati wa yanzaruna lil amwati wa yatufuna bil quburi haula'i lam ya'budullaha bal hum musyrikuna li'annahu la yajtami'u ibadatallahi wa ibadatu la yastami'u ibadatullahi wa ibadatu ghairihi abadan. Allahu jalla wa ala yaqulu ana aghna syuraka'a 'ani syirki. Syuraka'i. Ana aghna syuraka'a 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Wa fi riwayatin fa huwa lilladzi asyraka wa ana ma'ahu bari'un. Wa ana minhu. Wa ana minhu bari'un. Allahu la yardu an yushraka ma'ahu ahadun fi ayyi naw'in min anwa'il ibadati bal yajibu an takuna ibadatu kulluha lillahi azza wa jalla wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillahi fala yakunu ad-dinu ba'duhu lillahi wa ba'duhu lil asnami aw lil quburi auli fulanin auli allanin ad-dinu kulluhu lillahi Taib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, adapun orang yang beribadah pada Allah pada sebagian ibadah, namun beribadah pada selain Allah dalam jenis ibadah yang lain, dari ibadah-ibadah yang lain dia beribadah pada selain Allah, maka orang ini tidak dianggap beriman pada Allah. Ya. Tidak dianggap beriman pada Allah. Ya. Seperti orang yang puasa, sholat, haji, mengucapkan dua kalimat syahadat, namun dia berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa pada orang-orang yang telah mati dari kalangan wali, orang soleh, para nabi. Ya, dia menyembelih untuk orang-orang yang telah mati tersebut, untuk jin dan yang lainnya. Dia bernazar untuk mereka. Tawaf di kuburan, karena tawaf adalah ibadah. Tawaf adalah ibadah. Kalau ditawaf untuk selain Allah di Ka'bah, maka itu adalah perbuatan syirik. Ya, maka mereka berarti belum beribadah pada Allah. Bahkan mereka adalah musyrikun. Karena tidak akan terkumpul, tergabung ibadah pada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah selama-lamanya. Gak akan terkumpul. Gak mungkin di kalbu seorang hamba itu terkumpul iman pada Allah, juga peribadatan pada selain Allah. Gak akan berkumpul. Tidak akan menyatu di kalbu seseorang ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ini lebih-lebih perbedaannya lebih-lebih dari minyak dan air. Ya. Ini memang gak bisa menyatu. Seseorang beribadah pada Allah, dia juga beribadah pada Allah, itu gak bisa. Kalau di mana dia beriman, syirik masuk, maka imannya keluar. Kalau dia musyrik, iman masuk, kesyirikannya keluar. Begitu aja. Ya, begitu aja. Kalau dia beriman, kesyirikan, walaupun sedikit, maka itu bagaikan najis yang merusak toharoh dia, kesucian dia. Selesai. Begitu. Gak akan mungkin menyatu. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Rahimahullah ta'ala. Banyak orang mengutip pernyataan Ibnu Qayyim di Wasatul Lahafan tentang tidak mungkin bersatunya di kalbu seorang hamba antara Al-Quran dan nyanyian. Ya. Al-Quran dan nyanyian gak akan mungkin berkumpul di kalbu seorang hamba. Kenapa mereka gak mengutip dari pendapat Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab itu juga? Tidak akan berkumpul di kalbu hamba peribadatan pada Allah, peribadatan kepada selain Allah. Gak akan mungkin bersatu. Ya kan mungkin. Paham gak di sini? Abu Jahal ibadah pada Allah. Beribadah pada Allah. Bahkan di menjelang kematiannya, di perang Badar, dia berdoa kepada Allah agar kaum muslimin dibinasakan. Dia haji, dia umrah, dia doa pada Allah. Namun juga dia beribadah pada selain Allah. Maka berkumpullah dua hal tadi. Bersatu enggak? Enggak bisa. Lepas iman. Kesyirikan yang tetap eksis. Musyrikin Quraisy begitu semua. Ya, tidak akan bersatu. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ana aghna syurakai anis syirki. Aku tidak membutuhkan sekutu dari kesyirikan. Ya. Faman amila amalan, siapa yang berbuat sebuah amal, asyraka ma'i fi ghairi, namun dia menyekutukan dengan selainku. Ya, pada ibadah padaku dia sekutukan aku dengan selainku. Taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain, fa huwa lilladzi asyraka wa ana ma'a wa ana minhu bariun. Maka dia amalan tersebut, ya. Fa huwa lilladzi, maka amalan tersebut untuk yang dia sekutukan dan saya berlepas diri darinya, kata Allah. Maka Allah tidak meridhoi Allah disekutukan dengan siapapun. Ya, dalam ibadah kepada Allah, Allah disekutukan. Fi ayyi naw'in min anwa'il ibadat, dari segala jenis ibadah apapun. Bahkan yang wajib adalah ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah itu apa? Syirikan. Itu yang Allah sebutkan asyaddu minal qatl. Ya, yang lebih parah, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ya. Itu bukan dipahami fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dipahami orang-orang awam fitnah namimah, fitnah itu yang fitnah bahasa kita. Ya. Saya enggak ngomong gitu. Ya. Iya, kamu katanya ngomong gini. Enggak, itu fitnah. Oh, dia lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu maksudnya. Mas, Mbak, Bro, maksud itu syirik. Maksudnya itu syirik. Maksudnya adalah kesyirikan. Itu yang lebih kejam, ya, lebih dahsyat dosanya daripada pembunuhan. Ya. Fa yakunu ad-din kulluhu lillah, maka agama ini semua adalah milik Allah. Fala yakunu ad-dinu, maka agama ini enggak boleh, enggak bisa sebagiannya untuk Allah, sebagian yang lain untuk berhala, untuk kuburan, untuk si fulan, si alan. Enggak bisa. Semua agama ini untuk Allah semua. Enggak bisa. Ya, barakallahu fik. Nah, kemudian kita masuk ke matan berikutnya. Ya. Faddal Ustaz Abdul Rahman. Ya. Dibaca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa tuhibba ahla al-ikhlasi wa tuwaliyahum wa tubghidha ahla al-syirki wa tu'adiyahum. Baik. Nah, berikutnya makna dari beriman pada Allah setelah kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menafikan dari pada selain Allah, Anda ya mencintai orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memurnikan ibadahnya pada Allah. Anda mencintai ahli tauhid wa tuwaliyahum, Anda berwala kepada mereka. Anda membenci orang-orang syirik wa tu'adiyahum, dan Anda memusuhi mereka. Membenci mereka dan memusuhi mereka. Baik, tafadhal baca syarahnya. Qala syarihu rahimahu hafizahullahu taala, hadza min lazim at-tauhid. Man wahada Allah wa kafara bit-taghuti fala budda an yuwaliya. Ay yuhib fala budda an yuwaliya ay yuhabbu ay yuhabba ay yuhibba ay yuhibba wa yunasira awliya Allah subhanahu wa ta'ala wa hum ahlut tauhid wa yu'adiya wa yubghidha ahlal syirki li'anna Allah yubghiduhum fa anta tubghidu man yubghiduhum Allah amma alladhi yaqulu ana ma 'alayya illa nafsi wa la u'adi an-nasa wa ubghidu an-nasa wa ukaffiru an-nasa wa la u'adi an-nasa wa ubghidu wa la u'adi an-nasa wa ubghidu an-nasa wa ukaffiru an-nasa naqulu lahu anta ma kafarta bit-taghuti al-kufru bit-taghuti min lazimihi mu'adatu a'da'illahi wa bughdi a'da'illahi wa bughdu a'da'illahi لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى فلا بد من الموالاة في الله والمعاداة في الله فالذي عنده الناس سواء لم يكفر بالطاغوت إنما يكفر بالطاغوت من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله عز وجل. نعم. طيب بارك الله فيك. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, hada min lazimi tauhid. Inilah konsekuensi tauhid. Maka siapa yang bertauhid pada Allah, dia telah kufur kepada tagut. Dia beribadah pada Allah, dia mengingkari tagut. tidak beribadah pada selain Allah, maka dia mesti berwala, memberikan loyalitas, yaitu mencintai, menolong wali-waliullah, hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Ya. Siapa itu? Itu ahlu tauhid, orang-orang beriman. Ya, memusuhi, membenci ahli syirik, walaupun ahli syirik itu adalah, orang-orang musyrik itu adalah kerabat kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci mereka, maka Anda membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Adapun orang yang mengatakan ana ma alayya illa nafsi, saya adalah saya enggak mentingin apa-apa kecuali diri saya sendiri. Saya enggak mau ngurusin kecuali diri saya sendiri aja lah. Walau adinna, saya enggak mau musuhin orang-orang. Ya. Saya enggak mau membenci orang-orang. Ya. Saya enggak mau kafirin orang-orang. Apa sih faedahnya itu? Faedahnya mengkafirkan orang-orang. Mengkafirkan orang-orang musyrik itu bukan gaya-gayaan. Itu konsekuensi tauhid. Kan sudah jelas tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukaddimah ya. Mengatakan sifat kufur kepada tauhid itu apa? Tukafiro ahlaha, begitu ya. Anda mengkafirkan pelaku syirik. Kalau belum mengkafirkan musyrikin, itu belum kufur kepada tagut. Ya, makanya mentafsirkan kufur pada tagut itu jangan tafsir sendiri. Tafsir ulama. Ya, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyusun risalah ini. Biar kita paham. Ya, kecuali memang mau ngambil jalan lain dari jalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, silakan. Berarti sudah beda warna dengan ahlus sunnati wal jamaah. Ya, barakallahu fikum. Maka kalau belum mengkafirkan musyrikin, itu belum kufur kepada tagut. Belum kufur kepada tagut. Ya, karena saya telah menerangkan, sifat kufur kepada tagut adalah mengkafirkan musyrikin. Ya, mengkafirkan musyrikin. Dan itu juga bagian barok dari musyrikin. Baro'atu minasyirki wa ahli, yaitu antukafiro ahla syirk. Anda mengkafirkan orang-orang yang berlaku, ya, melakukan kesyirikan musyrikin tersebut. Ini yang dijelaskan oleh para ulama semua. Ya. Nakul, maka kita katakan ketika Anda mengatakan, wah, saya enggak mau musuhin orang-orang, saya enggak mau membenci mereka, saya enggak mau ngafirin mereka. Apa sih faedahnya membenci, mengkafirkan? Kita katakan, maka farta bitaghut. Kalau begitu Anda ini belum kufur pada taghut. Karena kufur kepada taghut min lazimihi, dari konsekuensinya adalah memusuhi musuh-musuh Allah, membenci mereka. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mengklaim beriman pada Allah dan hari akhir, ternyata dia menjalin cinta kasih kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang tersebut adalah bapak mereka, anak mereka, ikhwan mereka, atau ya, saudara mereka. Ya, saudara mereka. Kerabat mereka. Ah. Ini ya. Ayat ini turun berkaitan tentang Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah di perang Badar yang memenggal kepala bapaknya sendiri ketika bapaknya berada di front musyrikin, sedangkan beliau tentu saja berada di front kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duel. Ya. Ternyata kalah bapaknya. Mati dipenggal. Allah puji dengan ayat ini. Tidak Allah cerca. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Kul in kana aba'ukum, katakanlah jika ternyata bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, azwajukum, pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan, kasadaha kerugiannya, wa masakinu, dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih, fatarabbasu. Ternyata itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya, maka tarabbasu, tarabbuslah. Apa itu tarabbasu? Yakni intadziru, tunggulah, diancam oleh Allah. Ma yahillu bikum, apa yang akan menimpa kalian. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, hingga datang nanti perintah Allah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Allah namakan mereka fasikin. Ya, orang-orang fasik yaitu kharijina an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan pada Allah. Maka mesti ada muwalah, loyalitas fillah. Ya. Loyalitasnya ini karena Allah. Memusuhi karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat. Kata Rasulullah SAW, awsaku ural iman. Al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah, wal-mu'alatu fillah, wal-mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, cinta, benci karena Allah. Loyalitas, permusuhan karena Allah. Ya. Nah, ini jangan sampai kita salah menempatkan hal ini. Ya. Loyalitas kita ke kafirin, gak boleh. Ya. Loyalitas kita mesti kepada ahlul iman. Jangan sampai loyalitas kita ke orang-orang kafirin dari kalangan orang-orang sekuler, orang-orang pluralis, atau loyalitas kita berikan kepada kaum nasionalis. Hah? Kaum nasionalis. Ahli tauhid kita musuhi. Hanya karena kaum sekuler, kaum nasionalis tersebut, mereka adalah para oligarki, para pemegang tampuk kekuasaan di sebuah negeri, kita loyal kepada mereka, memusuhi ahli tauhid, tidak boleh. Selama akidah mereka, ideologi mereka, ideologi kekufuran, semisal nasionalisme, emangnya nasionalisme kekufuran? Kekufuran! Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibn Baz dan para ulama, nasionalisme itu kekufuran. Syekh Fauzan ditanya, apakah orang-orang nasionalis, sekularis, komunis, ya, murtad? Syekh Fauzan mengatakan, ya, kaum nasionalis, kaum sekuler, kaum komunis, mereka itu semua murtadun. Ya, ditanya jawab, durus, fisyarah, nawakidul Islam. Ya, orang-orang nasionalis itu gak boleh kita berikan loyalitas. Gak boleh. Jangan, karena kita memberikan loyal kepada mereka, kita malah memusuhi ahlu tauhid. Ini keliru. Ya. Berarti belum kufur kepada tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini kekeliruannya demikian ini. Kaum nasionalis itu luar biasa ya, ikhwah. Mereka menggeliat sekarang. Mereka sudah ya, menampakkan bukan cuman kuku taring mereka, mencengkramkan, bahkan siap mencengkram siapa aja. Kemarin mereka baru cering, cering. Nah. Kemudian berdiri tegak dan sekarang udah berani mencabik-cabik. Sudah berani mengatakan agama itu nomor sekian, mesti budaya, kaum nasionalis. Ya, kaum nasionalis. Ya, ya begitu tuh orang-orang nasionalis. Konstitusi di atas segalanya, orang nasionalis. Kepala BIP tahun lalu mengatakan, sebuah bangsa akan maju kalau agama disingkirkan, konstitusi dikedepankan. Ya, semua unsur-unsur yang menjadi kebanggaan simbol-simbol nasional, Pancasilanya, konstitusinya, undang-undang Hollandinya, itu selalu yang mau diangkat, dikedepankan. Dengan yel-yel, harga mati, harga mati, harga mati. Harga mati. Nah, kita mau dikelabui. Orang beriman gak boleh kayak gitu. Ya, orang beriman gak boleh. Ya, tidak ada nasionalis. Kita cinta tanah air, cinta, tapi enggak kayak gitu. Cinta kampung kok, ya, cinta Indonesia negaranya, cinta kampung kita cinta. Ya, Arga cinta sama kampungnya Soreang, ya, si Prepi cinta sama kampungnya apa? Padang, Pariaman, si Yudi cinta sama kampungnya Sambas, Niko cinta sama kampungnya Dayak, Niko, siapa ya? Ibrahim bin Stefanus. Ya, Raymond cinta sama kampungnya. Nah, kalau Raymond cinta sama kampungnya dan akhwat kampungnya. Nah, di Lombok. Nah, ya, Mon? Enggak. Oh, Masya Allah, enggak. Ya salah. Ya. Boleh cinta sama kampung enggak apa-apa. Tapi enggak boleh kayak gitu-gitu kali. Itu apaan kayak gitu? Nasionalis semua di atas segalanya. La ilaha illallah. Ya. Makanya itu dia. Para ulama itu jeli mengatakan nasionalisme itu kekufuran dan kaum nasionalis murtadun. Enggak tanggung-tanggung ya. Kayak begitu. Ya. Kayak begitu. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Sudah ya? Ya. Belum ya, belum diterjemahin semua. Ya. Falladzi indahun nas sawaun. Maka yang menurut dia orang-orang sama aja. Mau kafir kayak mau enggak kayak sama aja udah. Yang penting satu nusa, satu bangsa. Nah. Jadi sekarang mau kayak begitu tuh. Ya. Mau kayak begitu, udah enggak lagi memikirkan agama. Sama aja udah. Lam yakfur bitagut, orang kayak begini belum kufur pada tagut. Nah, yang dinamakan kufur pada tagut ialah yang dia wala fillah, dia loyalitas karena Allah, ada fillah, memusuhi karena Allah. Ahabba fillah, bencinta karena Allah, wa abghada fillah, benci karena Allah. Ya. Benci karena Allah. Sahabat yang membuktikan itu, Khalid bin Walid jadi panglima terdepan musyrikin Quraisy yang mengalahkan kaum muslimin di Uhud, Khalid bin Walid masuk Islam. Gak ada dendam kepada Khalid bin Walid. Cinta udah, karena Allah. Kemarin benci-benci karena Allah. Gak ada sentimen pribadi, tendensius pribadi itu gak ada. Orang beriman demikian. Naam barakallahu fiik. Ya. Kemudian di matan, fadal dibaca. Tadi siapa yang belum baca berikutnya? Faris bin Suheri. Nah, fadal. Mau mana? Ah, Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhi millatu Ibrahima allati safahu nafsahu. Ah, allati safiha. Allati safiha nafsuhu. Nafsuhu. Nafa. Ah. Ya. Maf'ul. Safiha nafsahu min. Ah, man, itu mausul baru dimadirof in fa'il. Man raghiba anha. Ah. Kalau rogiba'an, berarti paham mananya ya. Rogiba'fi, seneng. Rogiba'an, lawannya benci. Wahadihi millatu Ibrahim. Inilah millah. Agamanya Nabi Ibrahim. Allati safiha nafsah man rogiba'anha. Yaitu yang membencinya, berarti dia telah membodoh-bodohi dirinya sendiri. Ya. Terus baca syarahnya. Allahu jalla wa ala ba'atha nabiyahu Muhammadan bimillati Ibrahim. Baca selawatnya dong. Sallallahu alaihi wasallam. Bimillati Ibrahim. Allati hiya ifradullah ifradullahi bil ibadah wa tarku ma siwahu wal bughdhu fillahi wa tar allati hiya ifradullahi bil ibadah wa tarku ma siwahu. Terus wal bughdhu fillahi wal hubbu fillahi millatu Ibrahim alaihi salam kama qala Allah taala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah hadhihi millatu Ibrahim mu'adatu a'da'illahi wal bara'atu minhum wa min dinihim faman lam yatabarra' minhum fa innahu laysa 'ala millati ibrahima bal inna ibrahima tabarra'a min abihi falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la awwahun halim hadhi millatu ibrahima al hubbu fillahi wal kurhu fillahi. Nah, kemudian saya menyatakan Syekh Shalal Fauzan di syarah Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW dengan membawa millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Ya, sebenarnya agama seluruh para Nabi, tapi kenapa disebutin Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim terus? Karena orang Arab mengenal Nabi Ibrahim. Ya, Orang Arab punya histori yang indah, yang bagus dengan Nabi Ibrahim. Taibar kalau baik. Jadi orang Arab tahu. Nah, kalau disebutin inilah milah Sulaiman, orang Arab tahu ini Sulaiman bukan orang kita gitu. Ya, ketika disebutkan Ibrahim, wah ini junjungan kita. Junjungan kita. Bahkan orang Arab mengklaim Ibrahim itu berada di atas agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya mereka haji, umroh, ikut syariat Nabi Ibrahim. Nah, maka ketika disebutkan oleh Allah, inilah milah Ibrahim, untuk memotivasi mereka, ya, supaya, oh ini ternyata lah. Maka boleh kita menyebutkan kepada orang-orang yang melakukan penyelisihan dan mereka di atas suatu mazhab, kita sebutkan fatwa pendapat imam mazhab mereka yang menyelisihi amalan mereka. Itu boleh. Ya. Nah, ada orang-orang yang antipati terhadap cadar, sementara dia mengklaim berada di atas mazhab Syafi'i. Sampaikan ulama-ulama Syafi'i yang ya mensyariatkan, menyukai, bahkan mewajibkan cadar. Ya. Ada orang-orang yang antipati terhadap dakwah ya. Apa namanya? Tauhid, semisal mengingkari ibadah di kubur. Ya, kita sampaikan kepada mereka ulama-ulama yang dalam mazhab mereka, yang mereka kenal, yang mengingkari peribadatan di kubur itu. Ngusap-ngusap kubur, nah, ini penting. Ya, Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi'i pernah menyampaikan itu. Ya, Syekh Rabi pernah menyampaikan itu. Bahkan kalau perlu kita skip nama-nama ulama-ulama yang mereka benci. Ya, kita sampaikan, wahai hadirin sekalian, ini kaum tradisionalis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, oh Wahabi, oh. Syekh Utsaimin, oh ini Wahabi. Syekh Albani, oh Wahabi. Syekh bin Bas, apalagi nih. Udah selesai, tertutup. Gak jadi. Tapi kalau kita bilang, jamaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi melarang ini, melarang itu. Imam Nawawi, imam kita. Ibnu Hajar begini begitu, melarang kita begini. Padahal larangannya itu lafadznya sama antara Imam Nawawi dengan Ibnu Taimiyah misalkan. Ya, boleh begitu. Ghazali mengatakan di buku beliau, ya, bahwasanya beliau melarang begini-begitu. Nah, mereka akan lebih, oh iya, oh iya, oh iya. Dibanding dengan Ibnu Taimiyah. Oh, Taimiyah. Nah, Taimiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, oh. Ya. Nah, itu. Taibar kalafik. Ya. Itu salah satu hikmah diterangkan itu oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah. Kenapa sih mesti disebutkan milah Ibrahim, milah Ibrahim? Ya itu, karena orang Arab punya histori yang panjang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Taib. Kalau disebutin nabi yang lain, mereka tidak akan begitu tertarik. Nah, barakalafik. Mereka mengakui ya keimaman, kekuduhan, tauladannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hai barakallahu fik. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Yaitu apa milahnya Ibrahim? Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah, artinya tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Maka milah Ibrahim sebagaimana yang Allah firmankan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Maka sungguh telah ada suri tauladan yang hasanah pada sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim? Ya para nabi dan rasul yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami ingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya, hingga kalian beriman pada Allah semata. Maka inilah milah Ibrahim. yaitu memusuhi musuh-musuh Allah, berlepas diri dari mereka dan juga dari agama mereka. Ini aneh ini kalau ada orang bilang saya enggak mau ngapirin Yahudi, Nasrani, agama yang lain. Ini belum Islam ini orang, bahkan belum Islam. Belum Islam ini. Ya, Allah sudah katakan inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Ini katakan enggak apa-apa. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Allah sudah katakan demikian. Siapa yang cari agama selain Islam enggak diterima, dia kata, "Oh, jangan, enggak boleh kafir-kafirin agama lain." Ya. Mengkafirkan pemeluk agama lain dan agama lain itu ciri-ciri radikal katanya. Siapa yang ngomong? Itu wazirukum sabiqon. Ah. Menteri ya. Menteri antum yang kemarin itu. Ya, bahkan mereka buat undang-undang itu. Panduan radikalisme yang dikeluarkan oleh BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Ya, nasional apa negara N-nya. Nah, itu. Itulah pokoknya. Apa itu? Itu yang kemarin tersebar ya, bisa di situs, bisa diunduh, di-download di situsnya. Salah satu bentuk radikalisme mengkafirkan pemeluk agama lain. Subhanallah. Nah, kita ini mau dibawa kepada akidah pluralisme. Ya. La ilaha illallah. Ini belum Islam sedikit pun. Ya. Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, ragu terhadap kekafiran agama mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Ini keyakinan kita, iman kita. Ya, enggak bisa ditukar dengan apapun. Ya. Kita mungkin bisa menyatakan iya sama. Kalau kita dipaksa itu ikrohnya tam, kalau kita enggak turutin kemauan mereka, mati kita. Cacat permanen anggota tubuh kita. Baru itu ikroh tam dibolehkan. Sebagaimana diterangkan di kitab Al-Mausu'ah Al-Quaitiyah. Ya. Baru. Tapi kalau enggak boleh. Kufur itu. Belum Islam sedikit pun. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, enggak boleh saling mengkafirkan. Dan itu yang lagi di doktrin. Ya. Doktrinisasi massal oleh, wah ini saya sebut jujur aja, oleh penyelenggara negara. Ya, oleh penyelenggara negara mendoktrin kita supaya menyatakan semua agama benar, enggak boleh saling menyalahkan. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ini ya, kacau ini, ya. Enggak boleh kayak begitu. Kita ikutin. Enggak ada kayak gitu. Enggak boleh taati. Ya, ingkari. Ingkari. Jangan pura-pura jadi setan bisu lah. Diam. Kenapa? Karena yang ngomong ulil amri. Loh, enak aja. Dan ingkari, itu kan ulil amri, kok diingkari? Loh. Oh, gitu. Baru tahu kita. Ada akidah kayak begitu. Kalau kemungkaran dari ulil amri enggak boleh diingkari. Ya. Di masa Imam Ahmad, ulil amrinya bilang Al-Qur'an adalah makhluk. Imam Ahmad semakin tegas mengatakan. Ya. Pernyataan Al-Quran makhluk itu pernyataan kufur, pernyataan sesat, makin tegas ya. Nah kalau ada penyelenggara negara bilang tidak boleh mengkafirkan pemeluk agama lain, semakin kencang suara kita soal itu. Ini doktrinasi-sasinya ini gak main-main, skala nasional. Kalau kita diem aja gimana coba, siapa? Idza sakata anta wa sakattu ana. Kalau kita diam, anda diam, kita diam semua, orang-orang gimana? Tahu. Ya. Minimal orang-orang itu udah ada hujah. Kita ini udah ada hujah di hadapan Allah, kita udah nyampein. Ya, nanti orang-orang ternyata ikut doktrin pemerintah bahwa semua agama adalah benar, enggak boleh saling menyalahkan. Ya udah, kita enggak ada lagi tanggung jawab. Enggak ada. Kita udah berlepas diri. Kita sudah mengungkapkan, ya, sudah menyatakan itu keyakinan kufur, enggak boleh diikutin. Ya, enggak boleh diikutin. Ya, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Faman lam yatabarra' minhum fa innahu laysa 'ala millati Ibrahim. Siapa yang berlepas diri, belum berlepas diri dari mereka, maka berarti dia tidak berada di atas milahnya Ibrahim. Berlepas diri dari musyrikin apa? Mengkafirkan mereka, mengingkari agama mereka. Bahkan Ibrahim sendiri telah berlepas diri dari bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Maka tatkala telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang sangat lembut lagi halim, bijaksana. Hadhihi millatu Ibrahim, inilah milahnya Ibrahim. Al-hubbu fillah wal qurhu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Ya, cinta dan benci karena Allah. Taib, ya. Baca berikutnya di matan. Fadal. Siapa lagi yang belum baca dari tadi pagi sama Ustaz Ibnu Majah? Udah semua sama Ustaz Ibnu Majah tadi. Kajian Qaidul Mushalah dan Muqaddimah Mu'amalat. Udah. Jaki belum? Ah, kasih Jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Syekh Fauzan, hafizahullah taala, hadhihi millatu Ibrahim hadhihi al-uswah, baca dulu matannya. Wa hadhihi hiya al-uswatu allati akhbarallahu biha fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Baik, ini ayatnya yang tadi ya. Inilah hadhihi al-uswah. Maka inilah yang uswah tauladan kita yang Allah kabarkan ya tentang keteladanan Nabi Ibrahim ini dalam firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah ila akhiriha." Ya, tadi ayatnya sudah disebutkan. Langsung baca syarahnya, Zaki. Maqala syarih rahimahullah taala, al-uswatu ma'naha al-qudwatu. Wa awwalu surati ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulkuna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ وَهَذِهِ هِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ مَا يَكْفِي أَنَّكَ تَقُولُ أَنَا أَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَلَكِنْ لَا تَنْفِذُ هَذَا la tunaffidhu hadha fi af'alika wa la ta'taqiruhu bi qalbika fa hadha la yakfi. Baik. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, menjelaskan uswah itu maknanya apa sih? Qudwah. Tauladan, suri tauladan. Awal surat, surat Mumtahanah awalnya. Ya, ya. Itu kan tadi ayat yang dibawakan oleh Syekh, ma qad kanat lakum uswatun hasanatun, itu di surah Mumtahanah juga. Nah, awalnya, awal ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Tulquna ilaihim bil mawaddati, yang kalian sampaikan berita tentang Nabi kepada mereka dengan perasaan cinta, kasih sayang. Qad kafaru, mereka sungguh telah kafir. Bima ja'akum minal haq, dengan kebenaran yang kalian bawa kepada mereka. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengusir rasul dan kalian, antu minu billahi rabbikum, karena kalian beriman pada Allah rabb kalian. In kuntum kharajtum jihada fi sabili wa ibtigha'a mardati, ya, jika kalian keluar dari tempat kalian untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian merahasiakan kecintaan pada mereka, kepada orang kafir. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian ya sembunyikan dan apa yang kalian lakukan secara terang-terangan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sampai akhirnya pada firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Suri tauladan itu telah ada pada sosok Nabi Ibrahim. Yang Allah sebutkan Nabi Ibrahim itu mengkufuri ya peribadatan kepada selain Allah dan para pelakunya. Ya. Hadza huwa tauhid, inilah tauhid nafyu isbat. Inilah peribadatan kepada Allah, inilah kufur kepada tagut. Maka tidak cukup Anda menyatakan la ana akfuru bi tagut. Saya sudah kufur kepada tagut, walakin la tunaffidu hadza fi af'alika. Namun Anda tidak mengimplementasikannya dalam perbuatan Anda. Cuma ngomong aja saya kufur pada tagut. Dalam keseharian ternyata enggak kufur pada tagut. Ya. Ada orang beragama lain tidak dinyatakan kafir. Masih saudara sebangsa, setanah air, kafir enggak? Enggak, jangan kafirin. Loh. Orang-orang musyrikin aja, orang-orang kafir aja mengkafirkan kita. Cuma dengan diksi selain kafir. Apa? Domba tersesat itu. Udah domba sesat lagi. Aduh. Kok kita masih bilang kalian orang-orang kafir, orang gitu, orang. Hah? Masih orang, kalian orang kafir. Orang masih sebut. Ya. Hey, Nicholas, apa? Ibrahim. Dulu benar enggak antum meyakini kaum muslimin sebagai domba tersesat? Dulu ya, benar apa ada kan dalam akidah dulu kan? Ada. Oh. Ya. Domba tersesat, udah domba sesat lagi. Nyasar. Kandangnya di sebelah sono, pulangnya kandang sebelah sono. Domba lagi. La ilaha illallah. Domba. Ya. Kok bisa gitu ya? Ada kalau orang yang ngaku beriman menyatakan semua agama benar. Berarti ngaku aja beriman, ngaku aja itu. Saya kufur pada tagut, enggak mau ngapirin musyrikin. Nah, menganggap semua agama benar. Loyalitasnya bukan kepada kaum muslimin, tapi kepada kaum nasionalis sekuleris itu loyalitasnya. Kok bisa kayak begini? La ilaha illallah. Kata Syekh, la tunafid hadza fi af'alika. Wala ta'takiduhu biqalbika. Anda pun tidak meyakini di kalbu Anda. Fahadza la yakfi. Ini enggak cukup kayak begini. Lanjut lagi Zaki di bawah, di matan bawahnya baca. Wa summa qala rahimahullah ta'ala wa at-taghutu 'amun fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil 'ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghutun. Qala syarih hafizahullah ta'ala فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فإنه يسمى طاغوتا من الطغيان وهو الخروج عن الحد فالمعبود من الأصنام والأوثان والأشخاص إذا رضي بذلك أو المتبوع في غير طاعة الله الذين يتبعون الكفار ويتبعون أهل الضلال هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت لأن الواجب أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يتبع أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكفر بالطاغوت لأن الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبع غيره عليه الصلاة والسلام فالذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام هؤلاء يجب أن نعصيهم ولا نطيعهم ما نطيع إلا بطاعة الله عز وجل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يجوز لنا أن نطيع مخلوقا إلا في طاعة الله إذا كان مطيعا لله أطعناه فإذا أمرنا بمعصية الله فإننا نعصيه ولا نوافقه ولا نوافقه. طيب. Ya. Kemudian ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Matan, fatagut am, tagut itu umum. Ya, faqulu ma'budan min dunillah wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih fa huwa tagutun. Maka segala yang diibadahi selain Allah dan ridha dengan ibadah kepada yang disembah, yang diikuti, yang ditaati pada selain ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah tagut. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan mengenai faqulu ma ubida min dunillah, tagut itu segala yang disembah selain Allah. Wa radiya bil ibadah, dan dia ridha dengan ibadah tersebut. Ini qaidnya ini. Ya. Jadi tidak semua yang diibadahi selain Allah itu tagut. Nabi Isa diibadahi. Ya. Orang-orang soleh diibadahi. Nah, mereka enggak ridho diibadahi. Ini qaidnya ini. Penting ini. Syaratnya ini. Kapan dikatakan tagut? Kalau dia ridho. Ya, kalau dia ridho, dia tagut. Bal min ru'usit tawagit. Bahkan dia termasuk pentolan para tagut. Ya. Fa innahu yusamma tagutan. Nah, kalau dia ridho diibadahi itu dinamakan tagut. Nah, tagut itu minat tugian, berasal dari kata tugian. Apa itu? Wal khuruj anil had, keluar dari batasan yang telah digariskan dia bablas. Tugian namanya. Ya. Fal ma'bud minal asnam, maka yang diibadahi apakah itu patung, berhala, ashkhos, person-person, apabila dia ridho dengan hal tersebut atau yang diikuti pada selain ketaatan pada Allah, orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang sesat, maka mereka itu semua belum kufur kepada tagut. Karena yang wajib bagi orang yang beriman adalah mengikuti Rasulullah SAW. Maka orang yang mengikuti seseorang selain Rasulullah SAW, berarti dia belum kufur kepada tagut. Karena Allah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, dan kita tidak boleh mengikuti selain beliau alaihi salatu wasalam. Maka orang yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ya, maka mereka itu wajib bagi kita kalau mereka memegang tampuk kekuasaan, anna'siyahum wa la nuti'ahum. Kita mesti mendurhakai mereka. Tidak boleh mentaati mereka. Enggak boleh. Ya, kayak tadi itu, para oligarki penyelenggara negara mengatakan, ya, di antara bentuk radikalisme adalah menyatakan pemeluk agama lain itu kafir. Enggak boleh ditaati. Ya. Wajib diingkari. Ya, wajib diingkari. Manutiu illa bitaatillah, kita tidaklah mentaati siapapun kecuali itu dalam rangka ketaatan pada Allah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la taata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang di situ isinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khaliq. Maka kita tidak boleh mengikuti makhluk kecuali itu dalam rangka ketaatan pada Allah. Apabila dia taat pada Allah, isi perintahnya tersebut taat pada Allah, kita taati. Apabila dia memerintahkan kita untuk bermaksiat pada Allah, maka kita mesti mendurhakai, wala nuwafiquh. Kita tidak boleh menyetujuinya. Enggak boleh. Sampai sini dulu ya. Sudah mau jam 10. Nanti pekan depan insyaallah kita lanjut lagi di matan wa tawagitu katsiratun ru'usuhum khamsatun. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.